dan redup kasihmu. Engkau tempatku berpayung. Di manakah lagi dapat ku rebahkan rasa gundah ini? Nun, kau teguh di sana, pengasih dan penyayang. Pun ku masih terleka meneguh ihsanmu, walau ku sedari kasih dan penyayang. Pun ku masih terleka meneguh ihsanmu, walau ku sedari sana, kasih dan penyayang. Pun ku masih terleka meneguh ihsanmu, walau ku sedari